Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shahli sadri wa yassir li amri wa halal ugdatan mi lisani yafqahu qawli. Naitu ta'alluma wa ta'alim wa tadakkara talkina fa'indifa' wa ifadah wa istifadah. Walhassa ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dua ila al-huda wa dalala ala al-khairah. Ibtiha'a mardatillahi wa kurbihi wa thawabih. Faqala musannif rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi al-daraini amin. Ila qalihi wa alayka bi ghaslil yadain qabla talaq qabla ta'am wa ba'dahu. Dalam kesempatan ini Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad meneruskan pembahasan tentang sunnah-sunnah makan, yang mana pada minggu yang kemarin kita menjelaskan termasuk daripada sunnah adalah membaca bismillah dan selesai makan membaca alhamdulillah. Begitu juga kemarin termasuk daripada sunnah adalah makan dan minum menggunakan tangan yang kanan. Maka dilanjutkan oleh beliau bahwasanya termasuk yang sunnah adalah membasuh kedua tangan sebelum makan dan sesudahnya. Jadi termasuk itu adalah sunnah. Kalau kita membasuh tangan kita sebelum makan, dan itu mungkin kebiasaan kita, tapi itu sebenarnya adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya dianjurkan, semuanya dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan semua yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, di balik itu pasti ada hikmah-hikmah. Pasti ada manfaat-manfaat, ada keutamaan-keutamaan. Terdapat kebaikan-kebaikan, mau kita sadar atau tidak sadar, mau kita tahu atau tidak tahu. Setiap sunnah Nabi itu pasti, pasti ada manfaat dan kebaikan di balik itu. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua sunnah-sunnahnya, baik yang berkaitan dengan ibadah kita, sholat, wudu, ataupun yang berkaitan dengan adat kita. Berkaitan dengan adat seperti makan, minum, tidur, berhubungan dengan istri, berjalan, duduk, dan seterusnya. Semuanya dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana yang benar, bagaimana caranya. Jadi ini betul-betul nikmat yang besar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, yang di dalam agama Islam ini semuanya jelas. Semuanya diatur sehingga tidak ada satu pekerjaan pun dalam amalan sehari-hari manusia kecuali di situ dijelaskan hukum-hukumnya di dalam agama Islam ini, termasuk dalam makan dan minum, yang itu adalah adat, kebiasaan, bukan ibadah, tapi akan menjadi ibadah kalau kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam pekerjaan makan dan minum. Oleh karena itu, ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, itu harus kita niatkan terlebih dahulu untuk kita mengamalkan sunnah sebagai ibadah. Jadi kita, misalnya tadi dikatakan, sunnah sebelum makan adalah membasuh tangan terlebih dahulu. Kita akan mendapatkan pahala sunnah tersebut kalau kita niatkan ibadah. Oh, sunnah. Wahai anak, cuci tanganmu terlebih dahulu sebelum makan. Karena itu adalah sunnah Nabi. Karena itu ibadah. Begitu juga kita ketika melakukannya, kita membasuh tangan kita sebelum makan. Dalam hati kita, kita melakukannya karena ini adalah ibadah, karena ini adalah sunnah. Maka baru kita akan mendapatkan pahala sunnah. Tapi kalau kita tidak berniat ibadah, yang berarti kalau kita tidak niat ibadah, tidak niat mengamalkan sunnah, hanya diniatkan pekerjaan sehari-hari, maka tidak ada pahala. Tidak ada pahala di dalam apa yang kita lakukan kalau kita tidak niat ibadah. Kita bersiwak tapi tidak niat mengamalkan ibadah, ya tidak dapat pahala. Kita sikat gigi tapi kita niat mengamalkan ibadah. Ini sikat gigi kan juga sama fungsinya dengan siwak. Kita niatkan ibadah ketika sikat gigi, maka kita dapat pahala dari Allah SWT sebagai ibadah. Bersiwak dengan kayu siwak tidak dapat pahala kalau kita tidak niat. Termasuk juga misalnya masuk masjid, mendahulukan kaki kanan. Kita dapat pahalanya ketika kita melakukannya niatnya apa? Ibadah. Niatnya mengamalkan sunnah. Ini sunnah. Dahulukan kaki kanan. Ketika keluar dahulukan kaki kiri. Ini sunnah. Memakai baju dahulukan. Tangan yang kanan terlebih dahulu dimasukkan, baru kemudian yang kiri. Ketika dilepas, dahulukan yang kiri dulu dilepas, baru yang kanan. Ini kan pekerjaan sehari-hari. Apa kita dapat pahala kalau misalnya apa yang kita lakukan ini sesuai dengan sunnah, tapi kita tidak niat mengamalkan sunnah, tidak niat mengamalkan ibadah, maka di situ tidak ada pahala. Jadi harus ada niat ibadahnya, harus ada niat mengamalkan sunnahnya, baru kita bisa dapatkan pahalanya. Kalau hanya kebetulan aja, tidak dapat pahala. Misalnya hari Jumat, banyak orang yang mandi hari Jumat, ya kan? Yang mandi hari Jumat, ada yang niat mandi Jumat sebagai ibadah, ada yang niat ketika mandi hari Jumat itu seperti kebiasaan sehari-hari atau menghilangkan kotoran, membersihkan diri. Berbeda. Yang kedua tidak dapat pahala. Yang pertama karena niatnya ibadah, mengamalkan sunnah mandi di hari Jumat dapat pahala. Yang kedua hanya niat kebiasaan sehari-hari ketika mandi. Sama juga dengan kalian ini yang masuk masjid sekarang dan duduk di dalam masjid. Apa kalian dapat niat i'tikaf? Tergantung masing-masing niat i'tikaf apa enggak. Kalian duduk di masjid sekarang ini, ada di antara kalian yang niat i'tikaf, ada yang tidak niat i'tikaf. Berarti yang niat i'tikaf ibadah. Yang tidak niat i'tikaf enggak dapat ibadah, enggak dapat pahala i'tikaf. Padahal sama-sama duduk. Ya, kenapa? Karena bergantung kepada niat seseorang. Jadi mengamalkan sunnah butuh kepada niat untuk kita dapatkan pahalanya. Itikaf sunnah. Tapi tidak niat, kita cuma masuk duduk di masjid. Ya, tidak itikaf, tidak dapat pahala. Ya, begitu juga tadi itu. Sebelum makan kita cuci tangan. Itu kan kebiasaan. Banyak orang cuci tangan. Bahkan orang kafir pun cuci tangan mungkin. Apa dapat pahala mereka? Nah, dapat. Karena apa? Karena tidak niat ibadah, tidak niat mengamalkan sunnah. Tusuk gigi habis makan, itu sebenarnya sunnah tusuk gigi itu. Jadi termasuk sunnah habis makan itu tusuk gigi. Banyak guru-guru kita, habaib kita, habis makan minta tusuk gigi. Mereka mungkin tidak membutuhkan tusuk gigi, tapi mereka meminta untuk mengamalkan apa? Sunnah, biar mereka dapat pahala. Mereka dapat pahala dengan niat itu. Tapi sebagian habis makan terasa tidak enak giginya. Ada yang nyantol makanannya. Dia cari tusuk gigi untuk mengeluarkan makanan yang nyantol di sela-sela gigi itu. Tidak dapat ibadah kalau cuma niatnya mengeluarkan kotoran. Tidak niat mengamalkan, niat mengamalkan sunnah tusuk gigi. Rasulullah SAW mengatakan, takhallalu. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, takhallalu. Fa innahu nadhafah wa nadhafah tad'u ila al-imam wal imam ma'a sahibihi fil jannah. Takhallalu, gunakanlah kalian tusuk gigi, karena sesungguhnya menggunakan tusuk gigi itu termasuk sebagian daripada kebersihan. Dan kebersihan an-nadhafah tad'u ila al-iman. Nadhafah itu mengajak seseorang, membuat seseorang kepada keimanan. Dan orang yang beriman akan bersama imannya berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dia tusuk gigi, niatnya dia mengamalkan sunnah, dapat pahala. Tusuk gigi, niatnya menghilangkan kotoran aja, enggak dapat pahala. Harus niat. Dan bertambah banyak niatnya, bertambah banyak pula pahalanya. Termasuk berbakti kepada orang tua. Mungkin banyak ya, mungkin sebagian masya Allah sama orang tuanya, ya diperintah oleh orang tuanya nurut, perintah-perintah mereka dilaksanakan, dia bantu-bantu juga orang tuanya. Tapi dia melakukan itu hanya karena kebiasaan aja, atau karena dia takut aja kepada orang tuanya. Ya, kok kamu itu setiap hari pergi ke toko? Kenapa? Iya, saya disuruh orang tuanya, orang tua saya. Misalnya kalau tidak disuruh, kamu pergi ke toko apa enggak? Kalau tidak disuruh sih lebih baik tidak. Ngapain panas-panas pergi keluar, panas-panas jauh-jauh jalan kaki lagi. Jadi terpaksa dia melakukan itu karena takut sama orang tuanya. Loh, memangnya kenapa kamu kalau tidak nurut sama orang tua kamu? Kalau aku tidak nurut, orang tua anak punya cambuk besar di rumah. Jadi otomatis orang tuanya pasti akan marah dan akan mencambuknya. Dia melakukan perintah orang tuanya karena dasar apa? Takut sama orang tuanya. Ya bagus lah masih nurut, karena walaupun karena takut, tapi tidak sempurna. Tidak seperti anak, kenapa kamu kau nurut sama orang tuamu, disuruh ini, disuruh itu? Ya karena itu adalah perintah orang tua yang harus kita taati. Dan itu ibadah, berbakti kepada orang tua, ibadah yang paling afdal termasuk. Bukan karena takut orang, enggak, orang tua saya enggak pernah mukul, sabar, bahkan enggak ada pecut di rumah. Tapi karena saya betul-betul ingin melayani orang tua, berbakti kepada orang tua. Ini yang bagus, ini yang sempurna. Jadi betul-betul niatnya dia ibadah, niatnya dia birrul walidain, niatnya dia berbakti. Seperti Imam Uwais Al-Qarani, berbakti kepada orang ibunya. Dia memberi makan ibunya, mendulang ibunya, bahkan memandikan ibunya. Qadha'il hajah, dia juga yang bantu ibunya. Dapat makom besar, berkat bakti sama ibunya. Sampai dikatakan khairut tabi'in Uwais Al-Qarani, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Kenapa? Bakti kepada ibunya. Bahkan sampai-sampai Nabi SAW melarang beliau ini untuk hijrah ke Madinah, padahal satu zaman dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Uwais Al-Qarani pergi ke Madinah, berjumpa dengan Nabi, jadi sahabat. Uwais Al-Qarani bukan sahabat, tapi tabi'in, karena tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal satu zaman. Ketika izin mau hijrah ke Madinah, dilarang oleh Nabi. Lebih baik kamu bersama ibumu, berbakti kepadanya, daripada kamu hijrah ke Madinah untuk bertemu dengan aku. Itu lebih baik, kata Nabi SAW. Dia taat kepada Nabi Muhammad, berbakti kepada ibunya. Jadi Uwais Al-Qarani yang nanti di hari kiamat bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang banyak, sebanyak kabilah Mudhar, kabilah besar daripada kabilah-kabilah Arab. Nanti Uwais Al-Qarani bisa membagikan syafaat-syafaat kepada orang-orang di hari kiamat, berkat apa? Bakti kepada ibunya. Kenapa kok misalnya zaman sekarang ini ada yang bakti kepada ibunya, tapi tidak mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Uwais Al-Qarani? Kurang niatnya. Bisa jadi karena dasarnya berbakti itu bukan karena niat ibadah, berbakti betul-betul karena orang tua, enggak, mungkin karena takut, karena malu kepada tetangganya, terpaksa. Nah, begitu juga. Ini jadi pentingnya, itulah pentingnya hati. Nah, di sini pentingnya hati ketika kita melakukan pekerjaan, hati kita niatkan yang tulus, ikhlas, itu untuk mencari ridhonya Allah, itu untuk mencari pahala Allah, itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah niat dengan niat seperti itu, apapun yang kita lakukan jadi ibadah dan jadi pahala, walaupun itu kebiasaan sehari-hari. Jadi termasuk mencuci tangan sebelum makan. Ya, biasakan. Namanya manusia, kadang-kadang tidak sadar tangannya kotor. Tidak sadar, kadang-kadang tangannya penuh dengan bakteri, habis menyentuh ini, habis menyentuh itu, atau mungkin bersalaman dengan orang-orang yang dia ajak salaman juga mungkin kotor tangannya, atau menyentuh sepeda motor, setir sepeda motor yang sedang kotor, atau apapun, ya mungkin memegang ini, memegang itu, yang di situ ada bakteri. Andai kata dia tidak mencuci terlebih dahulu tangannya, tidak mencuci terlebih dahulu tangannya, langsung dia makan, akan menjadikan penyakit nantinya di dalam tubuhnya. Oleh karena itu diajarkan jauh-jauh hari dalam agama Islam ini mencuci makan sebelum makan, mencuci tangan sebelum makan. Dan tidak cukup sebelum makan, juga setelah makan. Cuci tangan juga sebelum makan, selain juga kebersihan. Selain juga itu adalah kebersihan. Dan agama Islam menganjurkan kita untuk kebersihan. Mengajak kita untuk menjaga kebersihan. An-nadhafatu minal iman, termasuk bagian daripada iman. Innallaha nadhif yuhibbun nadhafa, Allah itu bersih dan Allah suka dengan yang bersih. Jadi kalau seseorang tidak perhatian dengan kebersihan, berarti imannya berkurang, berarti imannya tidak sempurna, karena itu bagian daripada iman. Oleh karena itu ya, kita juga dituntut untuk menjaga kebersihan, kebersihan pakaian kita, badan kita, rumah kita, sekitar kita, lingkungan di sekitar kita. Maka yang perhatian dengan kebersihan berarti akan sempurna imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk mencuci makan, mencuci tangan sebelum makan, mencuci tangan jadi juga setelah makan, itu adalah kebersihan. Dan juga disebutkan keutamaannya dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haslul yadain qabla at-ta'am yanfi al-fagr wa ba'da at-ta'am yanfi al-lamam." Orang yang membasuh tangannya sebelum makan, insya Allah dijauhkan daripada kefakiran. Tapi dengan niat ibadah, niat melaksanakan perintah Nabi, niat mencari ridha Allah dan pahala Allah. Kalau dia niatnya seperti itu, akan dapat keutamaannya. Kalau niatnya dia, oh anak biar tidak fakir, biar kaya, anak mau cuci. Ah, jangan niat itunya, jangan. Kadang-kadang orang baca surat tertentu, baca Quran, bacanya surat Waqiah. Kenapa kok selalu baca surat Waqiah? Katanya biar kaya. Ya akhirnya tidak kaya-kaya. Niatkan ikhlas karena Allah, nanti dengan sendirinya Allah akan memberikan keutamaannya. Jangan membaca Al-Quran atau sholat tertentu niatnya karena dapat uang, bukan karena ridhonya Allah, bukan karena ibadah untuk Allah. Maka pahala yang dijanjikan, keutamaan yang dijanjikan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan kullu untuk Allah. Al khair wal syar kullu biyadillah. Kebaikan dan kejelekan, keburukan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatkan niat kita, hati kita untuk Allah, Allah akan memberikan kebaikan buat kita. Tapi kalau kita niatnya untuk mencari kebaikan, mencari uang, mencari keutamaannya, bukan untuk mencari ridhonya Allah, Allah tidak memberi, bisa memberi, bisa tidak. Tapi kalau sudah niatnya dia karena Allah, tentunya berbeda. Seperti seseorang punya budak yang dia bekerja untuk melayani tuannya, tapi sayang, bekerja melayani tuannya ini karena takut kepada tuannya. Tuannya ini kereng, tahu kereng ya, ini suka marah, temperamen, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit mukul. Sehingga pembantunya ini kalau kerja ini karena takut sama tuannya kalau tidak kerja. Keras. Ya. Ada lagi pembantu yang lain atau budak yang lain kerja kepada tuannya karena mengharap imbalan. Tuannya ini kalau melihat budaknya ini kerja baik, dikasih hadiah. Wah, kepingin dia kerja baik, kasih hadiah. Dua-duanya, ya alhamdulillah, masih baik karena dua-duanya masih melayani tuannya. Ya. Tapi akan menjadi lebih baik lagi kalau seorang budak melayani tuannya karena bukan takut, bukan karena juga mengharap imbalan, tapi memang dia betul-betul murni ingin membantu tuannya. Ketika ditanya, kenapa wahai budak kamu melayani tuanmu siang hari malam hari, apa ada tujuan kamu melayani? Saya kan budaknya. Maka seorang budak ya harus melayani tuannya. Saya tidak mengharap apa-apa dan tidak takut dari apa-apa. saya hanya ingin menyenangkan orang tuan ana, membuat ridho tuan ana. Ini tentunya lebih sempurna. Begitu juga kita dengan Allah. Kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala ibadah. Kali kita ini sholat 5 waktu setiap hari, setiap malam. Apa tujuan kita? Misalnya dikatakan bahwasanya di akhirat itu tidak ada neraka. Di akhirat itu tidak ada azab. Jadi walaupun kalian tidak sholat, tidak ada azab Allah, tidak ada neraka di situ. Bebas, kalian tidak akan disiksa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak harus, tidak wajib sholat itu. Misalnya tidak sholat pun tidak ada azab, tidak ada siksaan. Kira-kira gimana orang-orang ini? Wah mah, kalau betul seperti itu, ya enak, tidak usah capek-capek kita bangun subuh-subuh. Tidak usah kita menyibukkan diri ke masjid untuk sholat. Kita tidak sholat juga tidak diazab sama Allah. Ini kurang sempurna. Berarti kalau dikatakan, oh enggak, sholat itu wajib. Kalau enggak sholat kamu diazab loh. Tahu kalian. Bahasanya orang yang malas sholatnya akan ditidurkan di neraka nanti dengan posisi tengkurap. Kemudian disetrika. Dengan setrika yang panas punggungnya. Dari kepala sampai ujung kaki. Ya, takut dia. Waduh, anak takut. Kalau begitu mulai sekarang anak sholat. Sholatnya karena takut. Ya alhamdulillah masih sholat. Masih lebih baik daripada orang. Walaupun di setrika punggung anak tidak apa-apa. Anak sudah siap kok. Anak tidak mau sholat. Karena mungkin ada juga yang berani. Tidak pernah sholat sama sekali tiap hari. Na'udzubillahi minadzik. Hati-hati. Jadi yang sholat karena takut azab Allah lebih baik. Tapi lebih sempurna lagi. Bukan karena takut azab Allah. Tapi mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya dikatakan kepada dia, hey, kamu misalnya tidak sholat, tidak diazab sama Allah, tidak ada neraka, tidak ada siksaan. Tapi walaupun gitu, anak tetap sholat. Kenapa? Anak ingin membuat Allah ridha. Anak ingin membuat Allah senang kepada anak. Anak ingin ibadah dan melayani Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sempurna. Ya, lebih sempurna. Begitu juga dengan orang yang ibadah, sholat 5 waktu. Kenapa? Mengharap pahala, mengharap surga. Anak kepingin surga. Anak ibadah kepingin bidadari. Anak ibadah kepingin dapat derajat di surga Allah. Ya, masya Allah. Bagus. Tapi lebih sempurna lagi, yang tidak mengharap surga, tidak mengharap neraka. Karena kalau tidak mengharap, kalau mengharap surga, mengharap neraka. Berarti andai kata Allah tidak menciptakan surga, andai kata Allah tidak menciptakan neraka, berarti Allah tidak disembah nantinya oleh manusia, kan? Tidak sempurna. Nah, oleh karena itu, nah, ketika kita mengamalkan ini, tadi dikatakan yan fil fadl. Kita kan mengamalkan sunnah ini, sunnah apa tadi? Membasuh kedua tangan sebelum makan. Kita mengamalkan ini kalau sebelum makan kita akan mendapatkan pahala tadi, keutamaan tadi. Yan fil fadl. Kita akan dihindarkan dari kefakiran. Dan mencuci tangan setelah makan yan fi al-lamam. Ya al-lamam ini al-junun. Mencuci tangan setelah makan menghindarkan diri kita daripada gila, penyakit gila. Jadi insya Allah seumur hidup kita tidak gila. Kalau kita rajin mencuci tangan setelah makan. Ya, oleh karena itu ini termasuk sunnah. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh beliau. Termasuk sunnah juga wabi tashhiril luqmah. Kalau kita makan itu, kita makan dengan mengunyah selembut-lembutnya. Jangan ke susu. Tapi kita kunyah sampai halus, baru kita telan. Jadi jangan makan apalagi sampai tidak dikunyah sama sekali. Baru masih dimasukkan, ditelan. Masuk kasih satu suapan, langsung telan. Habis langsung. Itu bukan adab. Dan itu tidak baik buat kesehatan. Penyakit nantinya dikunyah dulu dengan halus, kunyah pelan-pelan sampai halus benar baru ditelan. Setelah ditelan habis semua makanan di mulut baru ngambil lagi makanan yang baru. Jangan masih penuh dengan makanan atau masih ada sebagian makanan di mulut kita sudah mengambil lagi suapan yang baru, masukkan lagi, itu sunnah. telan dulu, selesai ditelan, habis yang di mulut baru masukkan makanan yang baru. Kita kunyah dengan benar, kita kunyah dengan halus. Bahkan kalau misalnya seseorang mengamalkan sunnah ini, mengunyah ketika makan dengan halus, maka insya Allah tidak perlu dia membersihkan kedua telinganya. Kadang-kadang kita melihat sebagian orang rajin membersihkan telinga, ambil cotton bud, masuk sampai hampir sepanjang cotton bud itu masuk ke dalam telinga. Ini berbahaya. Dari kedokteran, dari segi kedokteran juga membahayakan, dikatakan dari agama pun tidak dianjurkan. Cukup. Katanya di sini dikatakan oleh kedokteran sendiri yang ternyata mereka meneliti bahwasanya dengan sendirinya kotoran telinga itu akan menjadi bersih kalau seseorang makan dengan mengunyah sebanyak sekian kali ketika makan. Nggak tahu berapa persisnya. Mereka menyebutkan sekian kali. Jadi artinya ngunyahnya banyak, dialus terus, jangan kesusu. Maka dengan sendirinya nantinya telinga itu akan bersih, akan hilang kotorannya. Nggak perlu kita membersihkan telinga kita. Jadi ini termasuk sunnah ya, kita mengunyah dengan baik. Wala tamuddanna yadaka ila ta'am hatta tabtali'a ma fi famika. Jangan kamu menyodorkan, mengulurkan tangan kamu kepada makanan sampai benar-benar kamu menelan makanan yang ada di dalam mulutmu. Ini yang barusan kita katakan. Jadi setelah selesai kita telan makanan yang ada di mulut bersih, baru kita ambil makanan yang baru. Wa qul min nawahil qas'ah wala ta'kul min wasiha fa inal barakata tanzil alaih. Dan makanlah dari sisi samping daripada talam tersebut, dan jangan makan dari sisi tengahnya, karena barokah akan turun di atas tempat tersebut. Jadi termasuk sunnah kalau kita makan di piring atau kita makan di talam, mau makan bareng-bareng atau makan sendiri, dan lebih baik tentunya kalau kita makannya bareng-bareng ya, akan menjadi barokahnya akan menjadi lebih banyak dengan bertambah banyak orang yang makan. Bertambah banyak orang yang makan, bertambah banyak barokahnya. Termasuk sunnah kalau kita makan bareng-bareng daripada kita makan sendiri. Ya, Sayyidina Nabi Allah Ibrahim sampai-sampai kalau tidak ada teman diajak untuk makan, keliling cari orang. Kadang-kadang sampai 1-2 kilo nyari orang untuk diajak makan bareng. Karena tidak pernah beliau makan sendiri. Pasti beliau cari orang yang mau untuk makan bareng bersama beliau, Sayyidina Ibrahim. Jadi sunnah termasuk kita makan bareng. Makan bareng dengan keluarga kita, makan bareng dengan sahabat kita, itu lebih baik ya. Jangan makan sendiri-sendiri, apalagi kalau makanannya enak-enak. Kalau makanan enak-enak makannya sendiri, kalau makannya sudah tempe tahu makan bareng-bareng. Ya, makan apapun yang kita makan lebih baik berjamaah, berbagi dengan yang lain, walaupun itu makanan enak kamu yang beli, berbagi dengan yang lain tentunya pahala akan menjadi makanan yang enak-enak di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita makan, mulailah ketika makan itu dari samping kanan yang afdol. Jangan kita makan langsung ngambil di tengah-tengah. Samping kanan, terus dari sisi itu dari samping kita makan sampai habis, sampai ke samping yang lain. Jangan langsung kita makan ngambil di tengah-tengahnya. Bahkan begitu juga kalau kita ngambil nasi ya, dari ke tempat nasi itu jangan ngambil di tengahnya. Kita ngambil dari sampingnya, itu yang sunnah. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza saqatat luqmatuk fa amit ma biha min adza summa kulha wa la tadha li syaitan. Dan jika ada suapan yang jatuh daripada makanan, maka bersihkan kotoran yang lengket di dalamnya, yang lengket di sana, kemudian makanlah dan jangan ditinggalkan untuk setan. Nah, ini penting. Jadi kalau misalnya kita punya makanan, kemudian makanan itu mungkin jatuh, apa itu roti, atau itu buah, atau itu kurma, itu dianjurkan, jangan dianjurkan untuk diambil, jangan dibiarkan. Kalau kita membiarkan, berarti kita membiarkan dimakan oleh setan makanan tersebut. Ambil, tapi kotor. Kalau kotor, bersihkan, katanya Nabi. Sampai diajarkan oleh Nabi. Amit ma biha minal adza, ini bersihkan. Yang kotor itu kotorannya yang ada di makanan yang nempel dibersihkan, habis itu makan. Bagaimana Nabi SAW betul-betul menghargai makanan di sini. Mengajarkan kepada kita supaya kita itu menghargai makanan. Walaupun mungkin kita punya beribu-ribu makanan yang seperti makanan yang jatuh. Tapi tetap jangan dibiarkan. Itu pertama israf, itu buang-buang harta, buang-buang makanan. Dan kedua, kita berarti tidak menghargai nikmat Allah. Jadi itu nikmat diberikan oleh Allah kepada kita, kita jatuh, biarkan diremehkan. Berarti kita meremehkan nikmat Allah SWT, meremehkan pemberian Allah. Tidakkah kita sadar bahwasanya makanan itu tidak mudah untuk sampai kepada kita? Kita makan nasi, berapa proses itu nasi itu sampai kita makan itu? Nasi itu bukan begitu aja langsung datang dari langit kan? Butuh proses-proses. Mulai dari kita, orang-orang yang petani-petani itu yang mau nanam padi itu, cari benihnya dulu, keliling cari benih, dapat benih, mau ditanam, tentunya tanahnya harus dilembutkan dulu, cari sawah dulu, cari sawah, habis dapat sawah, dilembutkan sawahnya, habis itu ditanam panas-panas, karena mereka pakai topi itu, kita tidak ikut kerja ini, kita cuma makannya aja, tidak cukup itu, disiram setiap hari. Disiram setiap hari, dirawat setiap hari sampai berbulan-bulan, sampai sudah muncul padinya, maka di situ dijaga dari hama, dijaga dari penyakit, dijaga dari tikus, dijaga dari burung yang mungkin akan memakannya. Sampai kita kadang-kadang melihat di sawah itu, menjaga padi yang sudah tumbuh, yang sudah hampir panen, sampai membuat mereka petani membuat apa itu, ya orang-orangan, ya. Nanti kalau sudah ada burung digerakkan, dari jauh pakai benang. Tiap hari kerjaannya seperti itu. Itu untuk apa? Itu nanti jadinya nasi yang kita makan itu. Kita tidak ikut-ikut kerja itu. Mereka semuanya menjaga sampai merawat, sampai benar-benar siap dipanen. Diambil satu-satu, dipilih satu-satu. Butuh proses, butuh kerjaan berat itu. Kemudian masukkan mesin, dikeluarkan kotorannya. Diambil yang baik-baik. Kemudian dikirim ke pabrik, di situ diproses lagi, kemudian dijual ke toko-toko besar, dijual ke toko-toko kecil, kemudian baru kita beli dengan satu karung, kita beli satu kilo, beli baru mah masih masak ibu-ibu kita ini malam-malam, kadang-kadang sebelum subuh sudah bangun untuk masak nasi. Sarapan kita tinggal disiapkan, ayo makan-makan sarapan, kita makannya aja enak, nikmat, kita tidak ikut apa-apa, butuh proses. Habis itu kita makan, buang-buang nasi kita tanpa kita ambil, tanpa kita hormati, tanpa kita hargai. Butuh proses panjang untuk kita, sampai kepada kita, kemudian kita biarkan begitu aja tanpa kita makan, tanpa kita menghargainya. Salah. Nah, ini diajarkan oleh Nabi. Makanan yang jatuh yang selama masih bisa dibersihkan dan dimakan, bersihkan. Dan dibersihkan dimakan. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu summa liyatrahu ya fa inna fi ahadi janahihi da wa fil akhir shifa." Sesungguhnya jika ada lalat yang jatuh ke dalam minuman kamu, maka falyaghmishu, tenggelamkanlah lalat tersebut. Kenapa kok disuruh ditenggelamkan oleh Nabi? Nabi menjelaskan karena salah satu daripada lalat itu ada penyakitnya, ada racunnya, dan sayap yang lain adalah penawarnya. Yang satu adalah racun, sayap yang satu adalah, nah, ketika sayap jatuh ke dalam minuman, maka dia akan jatuh dengan satu sayap. Nah, untuk menghindari sayap yang jatuh ke dalam minuman itu adalah racun, dimasukkan dua-duanya. Bisa jadi yang satunya adalah penawarnya. Dan biasanya yang racunnya biasanya sebelah kiri. Nah, masukkan keduanya. Setelah dimasukkan, kata Nabi apa? Dibuang lalat itu. Setelah dibuang apa? Diminum. Ya, diajarkan. Bukan, wah, ada lalat masuk, buang aja sudah. Kita kan gitu. Nabi bagaimana menghargai ini? Menghargai nikmat Allah. Jadi dianjurkan dimasuk supaya tidak penyakit. Kalau kita langsung mengangkat, akhirnya di situ yang masuk adalah racunnya lalat nantinya. Penawarnya tidak masuk. Kita minum akan menjadi penyakit buat kita. Dianjurkan masukkan dua-duanya. Habis itu kita buang. Kita minum, bukan kita buang habis kita susunya kita buang juga, hendak apa faedahnya, apa gunanya kita masukkan, itu maksudnya buat kita minum selanjutnya agar tidak menjadi penyakit buat kita. Bagaimana Nabi SAW menghargai ya, terutama kalau kita makan ini, kadang-kadang kita makan mungkin ada butiran-butiran nasi yang jatuh dari piring, itu jangan dibiarkan, dosa lah. Satu butir nasi ada hisapnya apa enggak? Ada hisapnya nanti di hari kiamat. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wala tus'alunna lamnya li taukid itu. Nunnya nun taukid yang menunjukkan arti pasti. Dan pasti kalian nantinya di hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala 'anil na'im, ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita diberi nikmat minum, diberi nikmat makan ini, makan itu. Semuanya akan ditanya, satu butir akan ditanya oleh Allah SWT. Jadi siap kita menjawab pertanyaan Allah SWT, bertanggung jawab terhadap nikmat. Kita biarkan nasi-nasi itu kececeran ya, di meja tanpa kita makan. Ya, kita akan jawab apa kepada Allah SWT? Ya. Oleh karena itu, kita ajarkan. Kita terlebih dahulu. Ya, amalkan untuk diri sendiri terlebih dahulu, dan kemudian kita ajarkan kepada keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, untuk dibiasakan. Kalau makan itu habiskan bersih di piring. Orang tua al-fagir dan begitu juga kakek al-fagir itu sangat keras. Jangan, tidak boleh kita makan ada sisa satu butir itu bisa dipukul itu. Diajarkan semenjak kecil kita terbiasa seperti itu. Jadi bersih betul-betul. Yes. Apalagi sampai bukan hanya bersih piringnya, yang jatuh dari piring pun diharuskan untuk diambil makan. Bahkan juga dikatakan bahwasanya memakan yang jatuh dari piring daripada makanan-makanan yang jatuh, dikatakan oleh Nabi SAW dalam satu riwayat, insya Allah selamat dari penyakit aminah minyal juzam wal baros, penyakit juzam dan baros seumur hidupnya, penyakit lepra, penyakit baros itu salah satu ya fadilahnya. Wa termasuk yang kita dapatkan, yang makna hadis itu, makna riwayat itu, insya Allah anaknya dijauhkan daripada penyakit bodoh dungu, kalau kita perhatian dengan mengambil makanan yang jatuh. Bahkan dalam dikatakan oleh ulama, satu butir nasi, satu butir makanan yang jatuh kita ambil, berarti itu satu bidadari balasannya dari Allah. Ya, kalau dua berarti dua bidadari, tiga. Tapi jangan dijatuhkan dengan sengaja ya, nanti kita wah ini biar banyak bidadarinya nih, nanti kita makan ini. Ini tentunya yang jatuh dengan sendirinya tanpa kita sengaja, kita perhatian untuk kita ambil. Ya. Kita habis waktunya. Al-Fatihah Allah Subhanahu wa ta'ala bersuruh ya fariqur bisyih gulub fa yatinamatu lana wa li babu al hadratin nabiy sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.